dan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Walaupun hamba tersebut hamba yang Allah Azza wa Jal anugerahkan kesehatan dan kemampuan untuk bisa berangkat ke rumah Allah, untuk bisa menghadiri majlis ilmu tanpa nikmat dan hidayah dari Allah, maka hamba tersebut tidak mungkin bisa mendatangi rumah Allah. Sebagaimana kita saksikan kebanyakan manusia, walaupun kakinya bisa melangkah keselain majlis ilmu, tapi kalau tidak ada hidayah dari Allah Azza wa Jal, tentunya dan pastinya dia tidak akan bisa melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu. Makanya bisa melangkahkan kaki menuju majlis ilmu, perlu selalu kita ingat, ini adalah salah satu nikmat dari nikmat-nikmat terbesar di zaman kita. Mengingat gairah kaum muslimin terhadap ilmu di zaman sekarang sangatlah lemah. Padahal sebagaimana telah kita nukilkan pada pertemuan sebelumnya, ucapan dari ucapan-ucapan yang indah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad tentang lezatnya ilmu. Ada yang masih ingat dengan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim? Ada yang masih ingat? Kita nukilkan pada pertemuan yang lalu. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Inna lil ilmi ladzatan man dzaqahu lam yatruk, man dzaqaha lam yatruk. Sesungguhnya ilmu ini memiliki rasa nikmat, rasa lezat. Barang siapa yang sudah merasakan lezatnya ilmu, lam yatruku, dia tidak akan ridha untuk meninggalkan ilmu tersebut. Dan tentunya orang yang bisa merasakan lezatnya ilmu ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa mendatangi majlis ilmu adalah nikmat yang harus selalu kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada siang hari ini insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kita terhadap Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Dan kita pada pertemuan yang lalu masih membahas bab tentang addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang keharusan mengajak atau mendakwahi manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai memasuki hadis Abdullah bin Abbas. Hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas tentang kisah diutusnya Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman Dan sudah kita sebutkan juga bahwasanya Rasulullah SAW ketika mulai mendakwahi penduduk negeri Yaman, yang mayoritas mereka di masa itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak seperti sekarang. Dulu mayoritas penduduknya adalah orang-orang Ahlul Kitab. Ketika mayoritas penduduknya adalah orang-orang Ahlul Kitab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 3 orang sahabat ke negeri Yaman. Selain Mu'adz bin Jabal, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Begitu juga sahabat yang lain dari kalangan ulama ussahabah, siapa? Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. 3 sahabat, 3 ulama yang mumpuni dalam hal ilmu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mendakwahi negeri Yaman yang mayoritas waktu itu penduduknya adalah orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan kepada Mu'adz bin Jabal tentang keadaan mayoritas penduduk negeri Yaman, yaitu min ahlil kitab. Mayoritas orang-orang yang akan kau dakwahi ini wahai Mu'adz adalah orang-orang ahlul kitab. Siapa mereka? Al-Yahud dan An-Nasara. Kenapa dikatakan ahlul kitab? Kenapa? Nazala alaihimul kitab. Karena Allah Azza wa Jalla turunkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani Al-Kitab. Sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada umat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan tentang keadaan mayoritas penduduk negeri Yaman, apa arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengajarkan manhaj di dalam dakwah. Rasulullah memberitakan tentang prioritas utama di dalam dakwah yang harus dilaksanakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada ini Pak. Oh, ada lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Saniyah binti Abdul Malik Sultan Sunin, berusia 82 tahun, istri dari almarhum Nana Umar. Kami ulangi, telah meninggal dunia Saniyah binti Abdul Malik Sultan Sunin tepat tadi jam 10.05 menit di rumah sendiri karena sakit. Demikian sampaikan, mengharapkan anggota pasukan dapat bertaziah di rumah luka. Terima kasih. Wassalamualaikum. kecil. Ayo. Mas saudara. Nah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan arahan. Dan arahan ini dijadikan oleh para ulama sebagai manhaj di dalam dakwah. Setiap para ulama yang berjalan di atas manhajnya as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Apa manhaj tersebut? Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyi wahidullah. Hendaknyalah pertama kali dakwah yang engkau sampaikan kepada penduduk Yaman adalah ajakan kepada syahadat la ilaha illallah, atau dalam riwayat lain ajaklah mereka semua untuk mentauhidkan Allah. Anak-anak duduk tenang. Jadi ini yang pertama diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah yang harusnya diajarkan oleh setiap dai ketika dia memulai dakwahnya. Dan bahkan bukan cuma dakwah tauhid ini di awal dakwah, tapi tauhid itu harus selalu diajarkan dalam setiap dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita pernah nukilkan ucapan siapa? Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa? At-tauhid huwa awwaluddin wa akhiruddin. Tauhid itu dia merupakan awal agama dan juga akhir daripada agama. Karena kewajiban mentauhidkan Allah bagi setiap muslim itu bukan cuma di awal dia masuk ke dalam Islam, tapi yang utama justru adalah ketika dia mau meninggalkan dunia ini atau ketika dia mau mati. Makanya dakwah tauhid dia merupakan dakwah yang menjadi prioritas utama dalam setiap kajian-kajian Ahlus Sunnah. Terus muncul syubhat. Ustaz, bagaimana kalau di negeri yang mayoritasnya muslimin? Apakah masih tetap harus mendakwahkan tauhid, mengajak manusia kepada Islam yang benar, kepada syahadat la ilaha illallah? Apa jawaban kita? Hah? Syubhatnya kan kalau Rasulullah dulu memerintahkan Mu'adz ke negeri Yaman untuk mendakwakan tauhid, itu kan mayoritas penduduknya adalah ahlul kitab. Mayoritas penduduknya adalah orang-orang musyrikin. Kalau kita di zaman ini mayoritasnya adalah muslimin. Maka kita tanyakan kepada orang-orang yang terkena syubhat yang demikian. Maka kita tanyakan kepada mereka, apakah muslimin atau orang-orang yang mengaku sebagai muslimin di zaman kita, mereka lebih paham tentang makna la ilaha illallah daripada orang-orang terdahulu? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang-orang terdahulu, orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab, mereka itu sangat paham tentang makna la ilaha illallah. Sehingga ketika mereka diajak kepada la ilaha illallah, apa jawaban mereka? A inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ketika Nabi Muhammad datang kepada mereka menawarkan la ilaha illallah, ya qaumi qulu la ilaha illallah. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Apakah kita mau meninggalkan sesembahan-sesembahan kita disebabkan karena mengikuti dakwahnya si tukang syair yang gila itu? Yang mereka maksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti orang-orang terdahulu paham makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Lah orang zaman sekarang yang mengaku sebagai muslimin, banyak di antara mereka yang tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Terlebih lagi setelah ilmu najis filsafat masuk ke negeri ini, di mana ilmu filsafat telah banyak merusakkan akidah kaum muslimin di negeri ini. Sampai-sampai orang-orang yang mengaku sebagai Islam, mereka mengartikan kalimat la ilaha illallah persis sama sebagaimana yang diartikan oleh orang-orang filsafat. Apa pengertian orang-orang filsafat terhadap makna la ilaha illallah? La khaliqa illallah, wala qadiru ala al-ikhtira'i illallah, kata mereka. Orang-orang filsafat menyatakan makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, atau tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu kecuali Allah. Dan ini juga diikuti oleh orang-orang tasawuf atau mayoritasnya ahlul bid'ah di zaman kita. La ilaha illallah ditarik kepada tauhidur rububiyah. Padahal tauhid rububiyah tidak pernah diingkari oleh orang-orang kafir di masa jahiliyah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdakwah. Orang-orang jahiliyah dikatakan oleh Allah, walain sa'altau man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunallah. Wahai Muhammad, kalaulah engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, siapa yang memiliki sifat rububiyah, la yaqulunna, pasti mereka akan menjawab, yang menciptakan itu semua adalah Allah. Kalaulah la ilaha illallah diartikan sebagaimana pengertian orang-orang kotor filsafat, gak akan ada orang-orang yang menolak dakwahnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti apa? Muslim di zaman sekarang atau orang yang mengaku Islam, ilmunya masih di bawah orang-orang musyrikin terdahulu. Dan bahkan diperparah, bukan cuma gak tahu, bahkan mengartikan la ilaha illallah bertentangan dengan apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal yang menurunkan kalimat la ilaha illallah. Berarti apakah pantas kita menyatakan bahwa dakwah tauhid itu diprioritaskan ketika mayoritas penduduknya itu bukan muslimin, baru tauhid itu nomor satu. Tapi kalau mayoritasnya adalah muslimin, tauhid boleh nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 10. Diganti materinya dengan matarimul akhlak. Ini adalah bentuk pembodohan umat. Ini adalah bentuk penyimpangan dari manhaj yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya sampai salah seorang imam mujaddid di zaman kita yang kita semua yang mengaku sebagai salafiyin telah bersepakat bahwasanya imam tersebut adalah salah seorang mujaddid dan bahkan pentolan utama dari mujaddid Islam, yaitu al-imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ketika beliau ditanya tentang keadaan umat Islam yang menyedihkan, berbagai macam perpecahan-perpecahan terjadi di kalangan umat Islam, kemunduran akhlak, kemunduran akidah terjadi pada umat Islam, keadaan beragama yang sangat menyedihkan di negeri-negeri Islam. Ketika ditanya demikian, apa jawaban Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah? Ketika beliau ditanya, anak-anak, ketika beliau ditanya tentang jalan keluar dari menyikapi problem yang demikian, apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? Apa kata Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah? At-tauhidu awalan ya du'atal Islam. Sampai ceramah beliau ini yang tadinya adalah sebuah rekaman dijadikan buku, menjadi buku yang judulnya At-tauhidu awalan ya du'atal Islam. Alhamdulillah kita punya. Apa kata Rasulullah? At-tauhidu awalan ya du'atal Islam. Kalau kamu mau memperbaiki keadaan umat yang sangat memprihatinkan ini, yang bergelimang dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, dakwahkan tauhid dulu, wahai para dai, sebelum engkau mendakwahkan dakwah-dakwah yang lainnya. Kenapa? Kata Syekh Al-Albani, karena umat di zaman ini banyak tidak paham makna la ilaha illallah. Bahkan kata Syekh Al-Albani, ala aksih, justru memahami makna la ilaha illallah itu kebalikan, bertentangan dengan apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Harusnya la ilaha illallah diartikan la ma'budu bihaqqin illallah, malah diartikan la khaliqa illallah, artinya enggak mengena dengan apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla Rasulnya. Apalagi makhluk negeri kita, negeri yang segala sesuatu harus ada kesyirikannya, ya enggak? Mau nikah nanya sama dukun kapan tanggal baiknya, sampai calonnya harus ditanya tanggal lahirnya, bintangnya apa, ininya apa, itunya bagaimana. Kalau gak cocok, walaupun cinta setengah mati, mati setengah, gak jadi. Mau buka toko juga demikian. Cara bangunnya, tanahnya cocok gak ini? Tanahnya penuh dengan keramat gak ini? Hah? Kemudian nanti kira-kira bukanya hari apa? Buka dulu buku syirik, buku sesat primbon, baca. Oh, Selasa. Sampai mau bangun rumah, kalau gak ada pisang, ya gak? Gak ada kelapa, banyak tukang bangunan gak mau bangun. Kenapa? Karena itu tolak balaknya. Persis sebagaimana ajaran orang-orang Hindu. Bahkan kalau semisalnya di dalam satu rumah tangga seret rezeki, yang dijadikan sebab itu biasanya adalah bentuk rumah. Oh iya, pintu depan sama pintu belakang itu nyambung lurus, jadi rezeki langsung keluar lagi. Segala sesuatu dijadikan ajak untuk menyekutukan Allah. Dan ini yang melakukan bukan cuma orang-orang kufar, dan bahkan di negeri ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai muslimin, mengaku sebagai orang Islam, tetapi kesyirikan menjadi menu sehari-hari. Kalau enggak syirik, seakan-akan malah mati. Ya enggak? Kalau enggak ngasih sajian, nanti musibah demi musibah, ujung-ujungnya mati. Jadi kalau enggak menyekutukan Allah, itu sebab kematian menurut mereka. Nah, maka kalau dalam keadaan umat di negeri kita ini seperti ini, apakah kita pantas menjadikan dakwah tauhid ini menjadi dakwah sampingan, dakwah nomor sekian? Dakwah fikih, dakwah akhlak, dakwah yang lainnya nomor satu, tauhid dijadikan nomor sekian. I'lamu ayyuhal ikhwah. Perlu kita ketahui bahwasanya dakwah yang demikian adalah dakwah yang menyimpang dari al-manhaj as-salaf. Yang kita semua selalu mengaku kalau ditanya apa manhajmu, salafi. Kamu berjalan di atas manhajnya siapa? Manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi pengakuannya palsu. Gak sesuai dengan praktek manhaj yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, sekian banyak asar dari kaum salaf yang memerintahkan kita untuk di dalam dakwah ini apapun keadaannya, tauhid adalah prioritas utama kita dakwah. Lah kalau semisal umat sudah mentauhidkan Allah, apakah tetap tauhid juga prioritas utama? Tetap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke kota Madinah, ketika tauhid itu sudah mulai tumbuh kuat di tengah-tengah hati manusia di kalangan sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah berhenti dari mendakwakan tauhid? Lah. Sampai Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menegaskan hal yang demikian dalam kitab Qablul Islam. Hatta kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ketika tauhid itu sudah tumbuh kuat di hati para sahabat Rasulullah, Rasulullah tetap menjadikan dakwah tauhid sebagai dakwah utamanya beliau. Sampai mau meninggalnya Rasulullah, ruhnya mau lepas, dakwahnya Rasulullah bukan wahai orang-orang yang beriman jangan maling, wahai orang beriman bertakwa kepada Allah, jangan berkhianat, jangan zalim, senyum sama tetangga, sedekah, tidak. Karena itu semua enggak bermanfaat tanpa tauhid. Rasulullah ketika mau meninggal sambil sakit demam yang berkali lipat yang Allah timpakan kepada beliau, Rasulullah menyatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah Jalla wa'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Memperingatkan dari syirik, dakwah apa ini? Hah? Dakwah kepada tauhid. Karena tauhid itu mengajak orang untuk mengesakan Allah dan memperingatkan orang dari mengibadai selain Allah. Para sahabat yang di masa itu Abu Bakar, Umar, Utsman tentunya masih hidup. Para ulama-ulama ul-kibar ada di sekitarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid kuat, kesyirikan hancur di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid tetap menjadi prioritas utama dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau keadaannya seperti ini, yang segala sesuatu itu harus mengikutkan Allah. Yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa musyrikin di zaman kita itu aghlabu syirkan, kesyirikannya lebih parah daripada orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Lebih parah. Maka mau dikatakan sebagai tauhid itu harus dakwah nomor sekian, lah. Jangan kita terkena syubhat kelas kacang. Ini syubhat kaleng-kaleng yang sudah kalau kita paham Alkitab wa Sunnah sangat mudah untuk membantah syubhat yang demikian. Karena bainana kutubus salaf. Karena di hadapan kita kitab-kitab salaf sudah ada. Alkitab wa Sunnah ada di hadapan kita. Asar-asarnya kaum salaf ada di hadapan kita. Tinggal problemnya kita bisa baca atau tidak. Itu problemnya. Ya. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan sedikit. Masih hadis dari Abdullah bin Abbas tentang kisah diutusnya Mu'adz ke negeri Yaman. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mendakwahi ahlul Yaman kepada tauhid, kata beliau, fa in atha'uka lidzalik, kalau mereka penduduk Yaman itu mengikuti engkau dalam hal itu. Dalam hal apa? Yang pertama tadi diperintahkan, dalam hal tauhid. Kalau sudah bersyahadat, ingat, syahadat itu maknanya anak-anak. Sama musik ini. Syahadat itu maknanya bukan cuma ucapkan. Ya, ingat, orang diharuskan untuk mengucapkan syahadat itu, ingat, bukan cuma mengucapkan dengan lisan. Di samping dia mengucapkan dengan lisan, dia juga harus mengilmui tentang apa yang dia ucapkan. Apa dalilnya? Bahwasanya syahadat itu bukan cuma mengucapkan. Apa dalilnya? Surat Az-Zukhruf ayat ke 86. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersyahadat dengan kebenaran, wa hum ya'lamun. Dalam keadaan mereka itu mengetahui apa yang mereka persaksikan, apa yang mereka bersyahadat dengannya. Maka orang mengucapkan la ilaha illallah diharuskan untuk mengilmui makna la ilaha illallah. Karena sebagaimana kita saksikan kenyataan yang pedih, banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi perbuatannya bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah diucapkan tapi sambil nyembah kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wahai penghuni kubur, berikan kami rezeki. Wahai penghuni kubur, berikan kami anak. Wahai penghuni kubur, berikan kami kesembuhan. Wahai penghuni kubur, beri angkatan dari kami, malapetaka. Pada perbuatannya bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya setiap muslim, setiap salafi, setiap talibul ilmi, baik penuntut ilmunya, baik ulama'nya sekalipun, baik mujadidnya sekalipun, wajib untuk mengetahui tauhid tetap dan terus ada. Gak boleh anget-angetan. Tauhid bukan cuma dicicipi di awal, dibuang di akhir, tidak. Tapi terus kita pelajari, pelajari, pelajari, pelajari. Kewajibannya gugur setelah kita kedatangan malakul maut, baru kewajiban belajar agama putus, langsung imtihan. Setelah meninggal gak lama kita dimasukkan ke dalam kuburan, langsung ujian. Yang mengujinya dua malaikat, fa'ajlasahu fasa'alahu. Ada dua malaikat, pada dalam keadaan yang mengantar jenazah ini suara apa langkahnya masih terdengar. Disebutkan dalam riwayat, fa'atahu malakani fa'ajlasahu, datang dua malaikat, kemudian dua malaikat ini mendudukkannya, fasa'alahu, kemudian keduanya ini bertanya, man rabbuk, tauhid, wa ma dinu, man nabiyuk, ittiba, apakah selama ini engkau mentauhidkan Allah? Baru bisa menjawab, Rabbi Allah. Apakah selama ini engkau mengikuti sunnah Rasulullah? Baru dia akan bisa menjawab, Nabi Muhammadur sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, makanya jangan bosan belajar tauhid. Antum bosan ini awal antum menyimpang dari agama Allah. Ya. Nah, kemudian kata Rasulullah Rasulullah, fa'in ato'uhum fa'inum ato'uka lidhalik. Kalaulah mereka mentaati engkau dalam perkara tauhid tadi, baru fa'alimuhum, baru setelah itu ajari mereka, kasih tahu mereka, annallaha farada 'alaihim khamsa shalawat fi kulli yaumin wa lailah, bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka khamsa shalawat, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap sehari semalam. Salat rukun yang keberapa? Ketiga atau keempat? Kedua. Setelah apa? Setelah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kalau tauhidnya sudah bagus, kasih tahu kewajiban yang kedua yang terbesar, yaitu kewajiban salat. Fa'inhum atta'u kalidhalik, baru kalau mereka telah mentaati engkau dalam hal itu, fa'alimhum, maka kasih tahu mereka, annallaha faradha 'alaihim shadaqatan, Allah jalla wa ala mewajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Shadaqah itu ada dua macam. Ada as-shadaqah al-wajibah, zakat. Ada as-shadaqah al-mustahabbah, infak atau shadaqah. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah zakat. Bahwasanya Allah Jalla wa'ala mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat yang tu'khadhu min aghniyaihim, yang zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, orang-orang yang memiliki kecukupan untuk mengeluarkan zakat, kemudian dikembalikan ke mana? Faturaddu ala fuqara'ihim. Kemudian zakat itu dikembalikan pada orang fakir. Lihat kalimatnya faturaddu, dikembalikan. Berarti apa? Harta zakat itu sesungguhnya bukan milik kita. Harta zakat itu adalah titipan Allah Jalla wa'ala kepada kita, yang harus kita kembalikan kepada orang yang sesungguhnya layak untuk memilikinya. Siapa? Fuqara'ihim, kata Allah, kata Rasulullah SAW, yaitu orang-orang fakir di antara mereka. Kemudian fa'inhum qata'u kalidhalik, kalau mereka itu mentaati engkau dalam hal zakat tadi, maka fa'iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hati kalian dari harta-harta mulia yang ada pada mereka. Kenapa? Hukumnya orang musyrikin itu kalau tidak diperangi, diambil hartanya, dijadikan sebagai upeti. Wajib bagi mereka untuk membayar upeti setiap tahunnya. Tapi kalau sudah menjadi muslim, tandanya apa? Dia mentauhidkan Allah, dia mengerjakan sholat, dia membayar zakat. Kalau sudah demikian, ia kewakarohi ma'amwalihim, hati-hati kalian dari mengambil harta-harta mulianya mereka. Karena orang kalau sudah masuk Islam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, kata Nabi SAW, maka terjagalah harta dan juga darahnya mereka. Enggak boleh diambil. Kalau sudah muslim, enggak boleh diambil. Makanya keliru dakwah orang-orang yang terkena pemikiran khawarij, maling dalam rangka jihad fisabilillah. Ya, seperti dulu yang dilakukan oleh para trio bom Bali, mencuri di toko-toko yang dianggap sebagai musuh-musuh Allah, mau cinanya, mau orang Islam, tapi yang kata dia mendukung tauhid, diambil hartanya, dicuri toko emasnya. Apa tujuannya? Kita ambil dalam rangka untuk berjihad fi sabilillah. Cara siapa yang demikian ini? Hah? Cara yang demikian ini di dalam berjihad adalah caranya Robin Hood, bukan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Bagaimana cara jihadnya Robin Hood? Maling keliling. orang-orang kaya, kemudian habis itu di pagi hari disebarkan di kalangan orang-orang miskin, maling demi kebaikan. Ini caranya Robin Hood, bukan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau caranya Rasulullah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang baik dan tidak menerima amalan atau sedekah kecuali dari hasil yang baik. Mencuri hukumnya haram di dalam Islam, walaupun mengatasnamakan jihad fi sabilillah, walaupun yang mencurinya ketika maling mengucapkan la ilaha illallah al jihadu sabiluna, katanya jihad itu adalah jalan kami, tapi caranya maling. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah adalah zat yang baik, dan Allah jalla wa ala baik, perbuatan Allah baik, sehingga tidak akan menerima amalan-amalan atau sedekah kecuali yang thayyib juga. Kalau mau sedekah, hasilkan dari hasil yang baik baru keluarkan sedekahkan kepada muslimin. Bukan maling kemudian dibagikan walaupun kepada orang fakir dari muslimin, haram. Karena tidak termasuk zat yang thayyib. Paham sampai di sini? Ya. Jadi jihad ala yang demikian itu bukan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan fi sabilillah, tapi fi sabili Robin Hood. Ya, jadi itu cara jihad yang bid'ah. Sudah mencuri kemudian membunuh diri. Ya, itu merupakan cara jihad yang bid'ah, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak yang membolehkan bom bunuh diri dalam rangka jihad? Dari ulama? Ada enggak? Ada. Tapi ulama sesat. Ya, semacam Yusuf Qurdawi atau yang sehabitat dengan dia dari kalangan ahlul bidah. Ya, wallahu taala alam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan. Masih ada waktu bertanya selama 10 menit. Silakan dicatat atau dikirim lewat WA. Barakallahu fiikum.